Sorry, Megandomania ya? Iya benar. Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu. Bisa aja. Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih. Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini. Serius? Iya. Gimana? Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya. Mana? Mewah juga ya wanginya. Mm-mm. Dan tahan lama. Oh iya? Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus. Wah, goals aku banget tuh. Iya kan? Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu. Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia. Wingscare.